Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita memulai kembali kajian pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Ahmad bin Abdul Halim, yang mana kajian ini sudah sempat terhenti sampai sekitar 2 bulan hampir kurang lebih. Namun dikarenakan bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan perayaan Idul Fitri. Walhamdulillah pada malam hari ini kita memulainya. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini menjelaskan kepada kita tentang akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada pembahasan-pembahasan awal berkaitan dengan tauhid al-asma was-sifat. Kita diajarkan di sini bagaimana cara kita mengimani tangan Allah. Bagaimana cara kita mengimani wajah Allah. Agar kita tidak tersesat di dalam meyakini barakallahu fikum yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dikarenakan ahlu tahrif, baik dari kalangan Al-Asya'irah atau Al-Mu'attilah, Al-Matrudiyah dan yang lainnya, mereka berupaya untuk menolak beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menafsirkan dengan tafsir yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan tidak sepemahaman dengan an-nabi dan salafuna saleh dan para ulama generasi al-awwal. Mereka menafsirkan dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru, dan bahkan tidak jarang mereka mencomot dalil-dalil dari ayat ataupun dari sunnah-sunnah. Dan mereka berupaya mencoba untuk membenturkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan potongan-potongan ayat ataupun potongan-potongan hadis. Barakallahu fikum. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya hadis Al-Jariyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, "Ainallah?" Kemudian wanita tersebut mengatakan fis sama, di langit. Dan Nabi bertanya, "Siapa saya?" Dan dia menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Nabi mengatakan, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, merdekakan dia karena dia adalah seorang mukminah. Berani dengan ilmu yang dangkal mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, padahal dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ini hadis yang dhaif, la yuhtajju bihi, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dan kalau memang seandainya hadis ini adalah hadis yang dhaif, betapa banyak hadis-hadis barakallahu fikum yang menjelaskan tentang uluwullah. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang uluwullah, Sebut saja kisah Al-Isra wal Mi'raj. Kemana naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ke utara atau ke selatan? Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit. Nah, barakallahu fikum. Naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha. Hadisnya jelas, kisahnya wadih. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan bahkan satu surat khusus disebut dengan surat Al-Isra, perjalanan pada malam hari. Pada kisah tersebut, atau pada kejadian tersebut, jelas disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dinaikkan dengan menunggangi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Burak, ma bainal himar wal baghl, yang fisiknya besarnya antara himar, keledai, dan bighal. Bighal ini peranakan keledai dan kuda, disebut dengan bighal. Lebih besar dari keledai fisiknya dan lebih kecil dari seekor kuda. Burak ini ma bainal himar wal bighal, antara keledai dan bighal. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah, di dalam akidah al-wasithiyah ini kita diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah bagaimana cara kita beriman. Jangan sampai salah. Jangan kita termakan dengan syubhat-syubhat. Zaman sekarang ini mereka berdalilkan dengan ayat dan hadis. Berdalilkan dengan ayat dan hadis. Dan mereka menulis tulisan-tulisan untuk membantah ahlu sunnati wal jamaah salafiyin yang berkaitan dengan akidah terhadap al-asma wa sifat. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar mengetahui. Minimal sekali kita paham. Kalau toh seandainya kita tidak bisa menjawab syubhat tersebut, tapi kita tidak termakan dan tidak terpengaruh dari syubhat tersebut. Dan sangat-sangat dianjurkan dan sangat-sangat diharuskan bagi kita semua untuk bisa mengkanter subhat-subhat tersebut agar kaum muslimin yang lainnya tidak sampai terpengaruh. 6. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang salah satu dari sifat Allah yaitu al-wajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah. Memiliki wajah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Dan sifat wajah ini adalah sifat yang sempurna. Tidak seperti yang dikatakan oleh ahlu tahrif wa ta'til. Mereka mengategorikan sifat wajah kalau dinisbatkan kepada Allah ini merupakan kekurangan. Kenapa dikatakan sebagai kekurangan? Karena konsekuensinya kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Makhluk punya wajah, maka tidak boleh bagi kita menisbatkan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna yang kita pahami bersama. Wajah dengan makna lafadz ini yang kita pahami bersama. Sehingga oleh karena itu mereka menafsirkan wajah ini dengan banyak tafsiran untuk menghindari. Kenapa mereka menafsirkan wajah ini dengan beberapa tafsiran? Tujuannya untuk menghindari meyakini wajah sebagaimana makna yang dipahami. Barakallahu fikum. Di antaranya mereka menafsirkannya dengan thawab, dengan balasan. Dengan balasan. Barakallahu fikum. Sehingga mereka mengatakan yang dimaksud dengan wajah yang disebutkan di dalam ayat kullu syai'in halikun illa wajah, dan yang lainnya segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Mereka mengatakan adalah al-wajah. Kullu syai'in yufni, illa wajah Allah. Kullu syai'in yafni illa wajah Allah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah, kata mereka. Sehingga mereka menafsirkan wajah yang yang merupakan sifat yang sempurna, mereka menafsirkannya dengan sesuatu makhluk yang terpisah dari Allah, qabilun lil adam wal wujud, yang menerima konsekuensi ada dan tidak ada. Nah, balasan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, sesuatu makhluk, balasan Allah itu bukan bagian dari Allah, bukan bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan makhluk, qabilun lil adam wal wujud, yang bisa ada dan bisa tidak ada. Dan ini sangat bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat bagaimana jauhnya mereka terjatuh di dalam kemungkaran demi kemungkaran. Diawali dengan mereka menolak untuk beriman terhadap sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menafsirkan wajah tersebut yang dimaksud adalah makhluk, thawabullah, balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana makhluk ini qabilun lil adam wal wujud, bisa ada dan bisa tidak ada. Nah, barakallahu fikum, sesuai dengan kehendak Allah. Fatawab hadithun ba'da an lam yakun, balasan itu sebelum dia ada, dia itu tidak ada. Dan balasan itu bisa juga diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kekalnya balasan tersebut. Nah, ini makna dari sebuah ats-tsawab. Apa itu ats-tsawab? Mereka tidak mau mengimani wajah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kalau kita mengimani bahwa Allah memiliki wajah, berarti sama dengan makhluk. Akhirnya mereka menafsirkannya dengan thawab, turun, jatuh ke bawah. Naam, padahal kalau seandainya dia mengimani bahwasanya Allah memiliki wajah, ini adalah merupakan sebuah kesempurnaan yang kita yakini terhadap Allah Azza wa Jalla. Ucapan-ucapan mereka ini yang mengatakan bahwasanya wajah Allah maknanya adalah ats-tsawab, balasan, ini adalah ucapan yang salah. Alasannya apa? Yang pertama adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah, annahu mukhalifun li zahiril lafzi. Fa inna zahirul lafzi anna wajha anna hadza wajhun khasun wa laysa huwa ats-tsawab. Yang pertama adalah menyelisihi zahir dari lafadznya. Dikarenakan zahir dari lafadznya maknanya adalah wajah secara khusus dan bukan balasan. Dan perlu kita ketahui, ketika kita mengimani bahwasanya Allah memiliki wajah, jangan dipahami bahwasanya wajah Allah itu sama dengan makhluk. Nah, tidak harus sama dan tidak akan mungkin sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengannya sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir. Tidak akan mungkin sama. Dan dengan kita mengimani bahwasanya Allah memiliki wajah, tidak mengharuskan kita menyamakan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya. Karena kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya, bagaimana kaifiyah bentuk rupa dari wajah Allah. Membayang-bayangkannya saja kita tidak diperbolehkan, apalagi sampai mengucapkan bahwasanya wajah Allah itu seperti ini, wajah Allah itu seperti itu, merupakan kezaliman yang sangat besar dan mah bahkan merupakan at-taqawul 'alallahi bighairi 'adab, mengucapkan sesuatu pernyataan atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepadamu bahwasanya wajah Allah begini dan begitu? Tidak ada. Ucapan tentang Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya besar. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama, nah, sebagian para ulama mengatakan at-taqawul 'alallah, berucap tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu merupakan dosa yang sangat besar dan bahkan bisa dikatakan paling besar. Wal'iyadzu billah. Kemudian yang kedua, bahwasanya pernyataan ini menyelisihi kesepakatan salaf. Tidak ada seorang pun dari generasi salaf yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wajah ini adalah at-tawab, balasan. Enggak ada. Kitab-kitab para ulama generasi awal ada di tengah-tengah kita. Naam. Dan bahkan riwayat-riwayat tentang mereka baik dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in dan yang lainnya tersebutkan dan termaktub di dalam kitab para ulama. Maka kalau seandainya mereka mengatakan bahwasanya wajah Allah itu maknanya adalah at-tawab, had dalil. Sebutkan dalilnya, siapa yang mengucapkan, apakah ada dari generasi salafutun nasoleh yang mengucapkannya. Dan yang terutama di dalam generasi salafun nasoleh di sini adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah nabi menafsirkan yang demikian? Naam. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin as-sawab ini disifati dengan sifat, karena lanjutan dari ayat tersebut, nam wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nam wajhu rabbika, wajhu harakatnya apa? Wajhu dhamma. Kalau dalam ilmu nahu marfu, marfu, ya, halnya rafa dengan tanda apa? Dhamma. Kemudian zul jalali, ini adalah naat atau sifat terhadap wajhu, sama-sama marfu. Nah, karena sifat terhadap yang disifati harus mengikuti yang disifati. Kalau dia dibaca, kalau yang disifat ini dibaca dommah atau marfu, maka sifat juga harus dibaca apa? Dommah atau marfu. Kalau fathah ya fathah, mansub, majrur dan seterusnya. Nah, disebutkan wajib waya boko wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu, zul jalali wal ikram. Apa maknanya? Yang memiliki al-jalal, kemuliaan dan keagungan. Nah, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Apakah pantas? Nah, balasan kepada makhluk. Nah, disifati dengan sifat zul jalali wal ikram. Karena tidak ada yang pantas untuk disifati dengan sifat ini. Zul jalali wal ikram. Andai kata dikatakan ini sifat ini, naam, adalah untuk Rabbika. Misalnya, wajhu Rabbika. Rabb. Bukan untuk wajah, sifat ini bukan untuk wajah, tapi untuk Rabb. Kalau seandainya Rabbika, sifat ini untuk Rabbika, naam, ini pembahasannya dari sisi nahu ya. Barakallahu fikum. Maka cara membacanya bukan zul jalali, tapi dibaca apa? Zil jalali. Nah, rabbi, rabbi harakatnya apa? Kasrah, majrur, dikarenakan dia mudhaf ilaih. Nah, dikarenakan dia mudhaf ilaih dari posisi i'rab. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai sifat untuk rabbika, maka bukan dibaca dengan zul, tapi bacanya apa? Zil jalali wal ikram. Maka di sini nam kita memahami bahwasannya pernyataan mereka itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena wajhu rabbika, wajhu disifati dengan dzul jalali wal ikram. Naam, dan sifat dzul jalali wal ikram ini tidak mungkin untuk disifati kecuali untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang disifati dengan ini. Dzul jalali, pemilik kemuliaan dan keagungan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, Nabi SAW pernah mengatakan wa hijabuhu an-nur, dan hijabnya adalah cahaya. Law kashafahu la ahraqat sabahatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab dari wajahnya, nah, maka niscaya cahaya atau pantulan cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar setiap apa yang menyinarinya dari makhluknya. Nah, akan terbakar. Barakallahu fikum. Apakah bisa ats-tawab? Naam. Yang ats-tawab ditafsirkan atau dimaknakan atau disifati dengan sifat yang seperti ini, memiliki cahaya yang membakar setiap yang mengenainya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin, dari ini kita memahami batilnya ucapan mereka. Sehingga oleh karena itu wajib atas kita semua untuk menafsirkan wajah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wajhun qa'imun bihi tabaraka wa taala mausufun bil jalali wal ikram. Merupakan wajah. Naam, wajah qa'imun bihi tabaraka wa ta'ala, ada pada diri Allah Azza wa Jal yang disifati dengan dzul jalali wal ikram. Naam. Barakallahu fikum. Sebagian mereka dari golongan al-mufawwidah. Naam. Golongan al-mufawwidah. Berlagak seolah-olah mereka itu lebih bijak. Lebih bijak atau berada pada posisi tengah antara salafiyin dan al-mubtadi'ah. Mereka mengatakan kita mengimani bahwasanya Allah itu memiliki wajah, iya, sebagaimana ayat yang disebutkan di dalam ayat-ayat dan juga di dalam hadis-hadis. Tapi mereka tidak mau meyakini makna dari wajah. Lalu makna wajah ini apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu. Nah, seolah-olah dia ini bijak. Maka dikatakan oleh para ulama ini lebih berbahaya dari golongan yang pertama tadi. Nah, lebih berbahaya. Dan ini juga salah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dipahami oleh orang-orang Arab dengan bahasa mereka, dan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga oleh karena itu tidak ada satu lafaz pun di dalam Al-Qur'an yang tidak diketahui maknanya, ada tafsirannya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang tidak ada tafsirannya, semuanya ada. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menafsirkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah tentang al-istiwa, al-istiwa ma'lumun. Istiwa maknanya diketahui. Orang yang paham bahasa Arab tahu istiwa itu artinya apa. Wajah itu artinya apa? Naam. Yang tidak kita ketahui adalah wal kaifu majhul. Kaifiyahnya, bentuknya, tata caranya, fisiknya, tidak ada yang mengetahuinya, majhul, tidak ada yang mengetahuinya. 6. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Fa aynama tuwallu walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat, dan dimanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Nah, apa makna wajah di sini? Nah, apa makna wajah di sini? Sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya sebelumnya ayat ini menyebutkan tentang sholat, tentang sholat. Yakni dimanapun kalian menghadap ketika sholat, maka disitulah wajah Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga oleh karena itu sebagian orang menafsirkan wajah di sini dengan makna jihah, arah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Bagi setiap umat, nam ada arah kiblatnya. Huwa muwalliha, yang dia ke sana mengarahnya. Sehingga mereka mengatakan makna al-wajah di sini adalah al-jihah. Sehingga fa'inama tuwallu fathamma jihatullah. Dimanapun kalian menghadap, disitulah arah Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, nam, disitulah arah Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat kalian yang menghadap ke sana. Akan tetapi, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walakin as-sahih annal murad bil wajhi huna wajhullah al-haqiqi. Akan tetapi yang benar, yang dimaksud dengan wajah Allah adalah wajah Allah yang sesungguhnya. Naam. Wajah Allah yang sesungguhnya. Ila ayyi jihatin tatawajjahuna fa thamma wajhullah subhanahu wa ta'ala. Yani ke mana saja engkau menghadap, maka disitulah wajah Allah. Kenapa? Li'anna Allah muhitun bi kulli syai'in. Dikarenakan Allah muhitun, menguasai segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak mengapa kita menafsirkan bahwasanya nam fathama wajhullah yang dimaksud di sini adalah wajah Allah yang sesungguhnya. Karena kan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah itu maha besar, meliputi segala sesuatu. Li'anna Allah muhitun bikulli syai'in wa li'annahu thabata 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam annal musalli idza qama yusalli fa inna Allah kibala wajhihi. Dikarenakan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah riwayat yang mana beliau menyebutkan bahwa setiap orang yang salat apabila dia tegak mendirikan salat, maka nam disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu ada larangan nam untuk meludah nam ketika salat ke arah depan, dikarenakan itu adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, arah dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun engkau berada dan ketika engkau tidak mengerti dan tidak tahu arah kiblat, maka sholatlah menghadap kemana saja. Naam, maka disitulah wajah Allah azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima sholat kalian apabila kalian melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukun dari sholat tersebut. Nah, intinya ini wajah Allah al-haqiqi yang sesungguhnya, tidak ditafsirkan dengan makna-makna yang lain. Berarti Allah berada di segala tempat, karena dikatakan dimanapun engkau berada, maka disitulah wajah Allah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana saja. Lah, bukan seperti itu. Tapi kita menafsirkannya, memaknakannya, memahaminya bahwasanya Allah menguasai segala sesuatu. Allah itu maha besar. Nah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala berada di setiap tempat. Kemudian ada juga yang mengatakan, nah ini diantara syubhat-syubhat berkaitan dengan sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, wajah Allah. In qulta al-muradu bil wajhi adz-dzat fayukhsha an takuna harrafta. Kalau seandainya engkau memaknakan wajah di sini dengan adz-dzat, adalah zat Allah, segala sesuatu binasa, ini pada hari kiamat, segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Nah, kalau engkau menafsirkannya dengan az-zat, zatnya Allah, berarti engkau telah melakukan tahrif. Melakukan tahrif, penyelewengan makna terkait dengan sifat-sifat Allah. Katanya tidak boleh, nah, kita mentahrif maknanya, merubah maknanya dari makna yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Nah, ini kamu mentahrifnya. Engkau mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah az-zat. Berarti engkau telah melakukan perbuatan tahrif. Wa in aradta bil wajhi nafsas sifah aidan waqa'ta fi mahzurin wa huwa ma dhahaba ilayhi ba'du man la yaqdiruna Allah qadrihi haythu qalu inna Allah yafni illa wajha famadha tasna. Dan apabila engkau menafsirkan wajah ini, wajah pada ayat ini, nafsus sifah adalah wajah hakiki sesuai dengan hakikatnya, maka engkau terjatuh dalam sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang sangat dilarang. Yaitu apa yang diucapkan oleh orang-orang yang betul-betul tidak menghargai Allah. Yang mana mereka mengatakan Allah itu akan binasa kecuali wajahnya. Dalilnya ini, kata mereka. Nah, ayo, mau pilih yang mana? Kalau yang pertama, engkau melakukan perbuatan tahrif. Tadi katanya gak boleh tahrif, kok malah mentahrif. Maknanya adalah zat, bukan wajah. Yang kedua, engkau terjatuh pada, kalau seandainya engkau memaknakan wajah adalah wajah, berarti Allah itu akan binasa. Nah, ini merupakan sesuatu dua-duanya, istilahnya ahlahuma murrun. Yang paling manis dari keduanya itu tetap pahit gitu. Nah, lalu bagaimana? Maka jawabannya adalah in aradta biqaulika dzatuhu ya'ni anna Allah ta'ala yabqa huwa nafsuhu ma itsbatil wajhi lillah fa hadha sahih wa yakunu hadhuna abbara bil wajhi anil dzat liman lahu wajhun. Maka jawabannya adalah yaitu illa dzatuhu in aradta biqaulika dzatuhu. Naam, engkau menafsirkannya dengan zat misalnya, atau engkau memaknaikannya dengan zat, yakni bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kekal. Bersamaan dengan itu kita menetapkan sifat wajah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sahih. Sehingga ayat ini menyebutkan, naam, ada ungkapan untuk takbir, untuk mengungkapkan zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan wajah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Sama dengan ucapan kita, nam, dari tadi gak kelihatan wajahnya. Nah, maksudnya zatnya. Kenapa kita menyebutkan wajahnya? Karena dia memiliki wajah. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, kita memaknakan ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kekal. Dan kenapa di takbir disebutkan lafadznya dengan wajah di sini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, dan itu boleh dalam bahasa Arab. Kita tidak menafsirkan bahwasanya wajah di sini adalah zat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kekal, dan diungkapkan dengan lafaz wajah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fa wa alaihi fanaqul illa wajah ay illa dhatuhu almuttasifa bil wajhi. Makna dari ayat ini adalah kecuali zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat, yang mana salah satu dari sifat zat Allah Subhanahu wa taala adalah wajah. Wa hadza laisa fihi syai. Yang seperti ini tidak mengapa. Karena ada perbedaan antara ucapan ahlut tahrif dengan ahlus sunnati wal jamaah yang berkaitan dengan permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.